sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya dan bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka mulailah dengan memuji Rabb-nya dan menyanjungnya. Lalu hendaklah ia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berdoalah sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad serta tiga orang imam dan disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Fadhalah dengan harokat fathah pada huruf fa-nya. Fadhalah dengan harokat fathah pada huruf fa-nya. Fadhalah bin Ubaid bin Nafidh Al-Ansari Al-Umari Al-Ausi radhiyallahu anhu. Fadhalah bin Ubaid bin Nafidh Al-Ansari Al-Umari Al-Ausi radhiyallahu anhu. Beliau termasuk seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk sahabat Nabi yang masuk dalam agama Islam awal-awal sejarah Islam. Dan peperangan pertama yang beliau ikuti bersama Rasulullah SAW adalah peperangan Uhud. Kemudian setelah itu beliau ikut peperangan, seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Termasuk orang yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Dan baiat pohon Ridwan ini adalah sejarah yang terkenal di dalam agama Islam, yang terjadi pada tahun pada bulan Dzulqa'dah, tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi di daerah namanya Hudaybiyah, yang mana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Quraisy dan tidak pergi, tidak kabur sampai mati. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 dari hijrahnya beliau ke kota Madinah, beliau bertekad untuk berumrah bersama para sahabatnya. Kemudian keluarlah beliau dari kota Madinah dan akhirnya dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian beliau mengutus Utsman bin Affan, menantu beliau, ke Mekah untuk melakukan negosiasi. Dan tersebar kabar bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murka dan juga para sahabatnya, dan mereka membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang disebut dengan pohon Ridwan. Dan jumlah yang membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang melawan orang-orang Quraisy dan berperangnya sampai mati pada waktu itu sekitar 1400 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "La nabrah hatta nunazizal qaum." Kita tidak akan pergi sampai kita basmi orang-orang Quraisy. Dan kisah Bayatul Ridwan disebut sebagai kisah yang agung karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha atas orang-orang yang beriman. Makanya disebut sebagai Bai'atul Ridwan. Karena bai'at yang diridhai oleh Allah. Ketika orang-orang beriman membai'at engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah pohon. Makanya juga disebut dengan bai'at tahta syajarah. Bai'at yang dilakukan di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Yaitu berupa kekesalan. Karena mereka memang datang hanya untuk sekedar umrah. Bukan untuk berperang. Oleh karenanya mereka mengutus Utsman bin Affan melakukan negosiasi dengan orang-orang Quraisy agar bisa berumrah. Melakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Kemudian selesai. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Allah kemudian menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan pahala kepada mereka, ganjaran berupa kemenangan mutlak yang nyata. Bai'atul Ridwan adalah awal dari rencana Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Mekah. Dan Bai'atul Ridwan banyak sekali faidah-faidah di dalamnya yang kita tidak bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Fadhala bin Ubaid bin Nafidh Al-Ansari Al-Umari Al-Ausi, beliau termasuk orang yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Dan beliau juga mengikuti penaklukan negeri Syam, negeri Mesir. Kemudian beliau tinggal di daerah Syam. Pada zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadikan Fadhalah bin Ubaid sebagai hakim atas kota Damaskus. Dan Fadhalah bin Ubaid wafat di kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma pada tahun 53 Hijriah. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu yang membawa peti jenazah Fadhalah bin Ubaid, saking mulianya Fadhalah bin Ubaid, karena beliau termasuk dari kaum Ansar yang awal-awal masuk dalam agama Islam. Baik, itu sedikit dari sejarah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa di dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa di dalam salatnya. Maksudnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa di dalam salatnya di sini maksudnya adalah kalau kita perhatikan yad'u fi salatih. Dia berdoa di dalam salatnya. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan berdoa di dalam sholatnya. Dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang dikerjakan oleh seseorang yang ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya. Namun ia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak memuji Allah maksudnya adalah tidak mengucapkan pujian seperti alhamdulillah. Tidak mengucapkan sanjungan, ya, seperti alhamdulillah. Dan tidak bersolawat kepada Nabi, maksudnya adalah tidak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tergesa-gesa. Maksudnya doanya tergesa-gesa. Yang mana beliau langsung berdoa dan tidak memuji Allah, tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semestinya doa dilakukan setelah pujian terhadap Allah dan setelah salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya dan bersabda, apabila salah seorang di antara kalian, dan di sini terdapat adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian, beliau tidak menyebutkan orang yang keliru tadi, menyebutkan salah seorang di antara kalian. Dan di sini juga menunjukkan kepada keumuman syariat Islam. Bukan hanya si fulan yang mempunyai kisah tadi. Syariat tersebut bukan hanya khusus untuk si fulan yang mempunyai kisah tadi. Tetapi syariat tersebut adalah umum untuk seluruh umat Islam. Makanya bahasanya, apabila salah seorang di antara kalian. Para ulama mempunyai kaidah, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Artinya, yang menjadi ukuran adalah umumnya sebuah lafaz, bukan khususnya sebuah kisah. Jadi kisah ini, kisah begitu saja terjadi di zaman Rasulullah SAW, tetapi hukumnya umum. Makanya beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian, berarti hukumnya umum. Maka mulailah dengan memuji Rabb-nya, yaitu mengucapkan alhamdulillah dan menyanjungnya. Pujian dan sanjungan berbeda. Ya, kalau pujian dalam bahasa Arab alhamdu, sanjungan as-sana. Alhamdu dan as-sana. Dan dua-duanya adalah hak milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Lalu hendaklah ia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoalah sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad serta tiga orang imam. Tiga orang imam di sini maksudnya adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Tiga orang imam. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah adab berdoa. Adab berdoa yaitu dimulai dengan pujian. Kemudian setelah itu baru bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu berdoa. Berdoa meminta apa yang merupakan hajatnya sesuai dengan kehendaknya. Dan adab ini benar-benar terjadi saat orang melakukan tasyahud. Adab ini benar-benar terjadi saat seseorang melakukan tasyahud, yaitu ketika dia membaca attahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian baru berdoa sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi pelajaran pertama dari hadis ini, adab berdoa, yaitu dimulai dengan pujian, kemudian salawat, lalu berdoa sesuai dengan kehendaknya. Dan ini terjadi di dalam tahiyat atau di dalam tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya. Kata-kata dalam sholatnya maksudnya adalah tatkala duduk tasyahud. Ini pelajaran bahwa berdoa dalam sholatnya adalah tatkala duduk tasyahud. Kenapa demikian? Karena tidak ada di dalam sholat sebuah keadaan yang disyariatkan memuji Allah di dalamnya, lalu bersolawat atas Rasulullah, kemudian berdoa, kecuali ketika duduk tasyahud. Nah, ini pelajaran kedua. Yang dimaksud dengan seorang lelaki berdoa di dalam sholatnya, maksudnya adalah tatkala duduk apa? Tasyahud. Duduk tasyahud. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau ada memulai dengan pujian, salawat, kemudian doa kecuali tatkala duduk tasyahud. Tidak pernah ada ketika berdiri seperti itu. Tidak pernah ada ketika ruku seperti itu. Tidak pernah juga ada ketika sujud seperti itu. Yang adanya adalah ketika duduk tasyahud, yaitu tasyahud awal atau tasyahud akhir. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa berdoa tatkala tasyahud boleh dengan doa apa saja. Berdoa tatkala tasyahud boleh dengan doa apa saja. Jadi ketika kita attahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad, sampai akhir, baru berdoa. Doanya apa? Doanya bima sya, dengan sekehendaknya. Ya, dengan sekehendaknya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berdoa dengan sekehendaknya tatkala duduk tasyahud. Taib. Kata-kata dengan sekehendaknya tatkala duduk tasyahud, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca nanti. Yang kedua, doa-doa berdasar dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, doa yang dia baca yang tumbuh dari hatinya, asalkan dengan bahasa Arab yang fasih. Doa yang dia baca yang tumbuh dari hatinya, asalkan dengan bahasa Arab yang fasih. Adapun dengan bahasa Indonesia, maka lebih baik dijauhi, karena dikhawatirkan mengakibatkan sholatnya tidak sah. Baik. Ini pelajaran dari hadis 336. Kita baca hadis 337. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Sebelum saya baca hadis tersebut, ada tambahan. Ada perkara menarik tentang doa, yaitu adab berdoa. Tadi kita katakan dimulai dengan pujian, kemudian salawat, kemudian baru berdoa. Dan ini juga yang terjadi pada surat Al-Fatihah. Dimulai dengan pujian, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Kemudian setelah memuji, yang asalnya dengan bahasa kata ganti orang ketiga, karena setelah memuji seakan-akan mendekat kedudukannya dengan Allah, maka kemudian diganti dengan kata ganti orang kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian setelah memuji, baru setelah itu meminta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah di dalamnya terdapat adab berdoa. Yang pertama pujian, kemudian sholawat atas Nabi, kemudian setelah itu minta. Dengan permintaan apa saja yang dikehendaki. Itu tambahan faedah. Kemudian faedah selanjutnya, yaitu indahnya berdoa jika dibarengi dengan adab-adab tadi. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi tentang doa dan adab-adabnya. Perhatikan, saya bacakan dan saya artikan. Ad-du'a min aqwa al-asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Doa termasuk sebab yang paling terkuat untuk menolak mara bahaya, mendapatkan hajat yang diperlukan. Doa sebab paling terkuat untuk menolak mara bahaya atau mendapatkan hajat yang diinginkan. Kemudian beliau mengatakan, fa idza sadafa khusyu'an fil qalb. Kalau seandainya terkena rasa khusyuk di dalam hati, maksudnya tatkala berdoa, wankisaran baina yadai rabb, dan benar-benar menunduk di hadapan Allah, wazullan watafarrugan wariqqatan, dan menghinakan diri, benar-benar meluangkan waktu, benar-benar melemahkan diri di hadapan Allah. 3. Wastaqbalal adda'i al-qiblah, dan seorang yang berdoa menghadap kiblat. 4. Wa kana 'ala taharah, dan seorang yang berdoa tersebut dalam keadaan suci. 5. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, dan orang yang berdoa tersebut mengangkat tangan kepada Allah. 6. Wa bada'a bihamdillahi wassana'i 'alaihi, dan dia memulai dengan memuji dan menyanjung Allah. 7. Thumma thanna bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibarengi dengan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Sebelum dia meminta, maka dia memulai bertaubat dan beristighfar. 9. Thumma dakhala 'ala Allah. Lalu dia memulai masuk kepada Allah. 10. Wa alaha fid du'ai 'alaihi fil mas'alah. Dan dia terus-menerus meminta dalam doanya, terus-menerus. 11. Wada'ahu raghbatan wa rahbah. Dan dia mengumpulkan dua sikap di dalam doanya, berharap dan takut. Berharap doanya dikabulkan dan takut doanya ditolak. 12. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Kemudian orang tersebut bersalawat dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan tauhidnya. 13. Wa qaddama baina yaday du'ahi sadaqah. Dan sebelum dia berdoa, dia bersedekah kepada orang miskin. Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abada. Doa yang terkumpul semuanya tadi tidak akan pernah tidak diterima. Tidak akan pernah ditolak. La siyama idza sadafa al-ad'iyyah allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah. Terutama lagi kalau seandainya doa tersebut dilakukan di dalam keadaan dan waktu-waktu yang diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan doanya. Ini sekitar 15 sebab ad-du'a la yakadu yuraddu abada. Tidak akan pernah ditolak selamanya. Ya. Saya ulangi, doa dengan khusyuk, benar-benar berharap, menghinakan diri, menghadap kiblat, dalam keadaan bersuci, itu 5 sudah. Mengangkat tangan, memulai dengan pujian dan sanjungan, bersolawat atas Nabi, beristighfar sebelum berdoa, kemudian berdoa, 10 sudah. Mengulang-ulang doanya, 11. Berdoa antara rasa harap dan takut, 12. Bertawassul kepada Nabi dengan nama-nama Allah dan yang husna dan sifat-sifat yang mulia, 13. Bersedekah sebelum berdoa, 14. Dan mencari waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang mustajab, 15. Doa yang terkumpul 15 sebab ini tidak akan pernah ditolak. Nah, ini indahnya berdoa. Baik, kita baca sekarang hadis selanjutnya. An adzan sudah? Ah, taib adzan silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Kita lanjutkan hadis yang ke-337. Penulis rahimahullah taala berkata, wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Bushayr ibn Sa'd radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, amarna Allah an nusalli alayk, fa kayfa nusalli alayk? فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Bashir bin Sa'ad berkata radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh kami untuk bersalawat kepadamu, maka bagaimanakah caranya kami bersalawat kepadamu? Beliau terdiam sejenak, kemudian beliau berkata, bersabda, ucapkanlah oleh kalian, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim alaihi salam, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim di alam semesta alaihi salam. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan ucapkanlah salam sebagaimana yang kalian ketahui. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Khuzaimah menambahkan di dalamnya, bagaimanakah cara kami bersalawat kepada engkau apabila kami ingin bersalawat kepada engkau ketika kami sedang sholat. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Mas'ud Al-Ansari. Nama aslinya Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Badri. Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Kalau tadi Fadalah bin Ubaid bin Zaid Al-Ausi. Kita tahu bahwa di kota Madinah ada kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yang sebelum datang ajaran Islam, mereka senantiasa berperang. Hampir ratusan tahun berperang, setiap tahun. Maka datang Islam dengan ajaran yang penuh dengan kasih sayang dan persaudaraan, akhirnya mempersatukan dua kabilah yang selalu berperang tersebut, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Maka Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ibn Tha'labah Al-Ansari, beliau dari kaum Khazraj. Dan beliau Al-Badri, beliau mengikuti Bai'at Aqabah yang kedua, tatkala masih kecil. Bai'at Aqabah termasuk kejadian yang penting di dalam sejarah agama Islam, yang mana beberapa orang dari kaum Ansar datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di daerah Aqabah. Itu Aqabah adalah sebuah daerah di Mina. Dan mereka pada waktu itu cuma sekitar 6 orang. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy benar-benar menindas, menyakiti kaum muslimin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada orang-orang yang berhaji di kota Mina. Ini menunjukkan gigihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Tidak kenal lelah, tidak kenal putus asa untuk berdakwah. Orang-orang Mekah menolak dakwah beliau, bahkan menyakiti beliau dan para sahabatnya, mengintimidasi, menindas, bahkan membunuh para sahabatnya. Maka beliau menggunakan kesempatan ketika orang-orang berhaji, maka beliau datang ke Mina untuk menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang datang dalam rangka berhaji. Maka dari mereka ada yang masuk Islam 6 orang dari penduduk Yathrib, yang dulunya yang penduduk kota Madinah yang dulunya namanya adalah Yathrib. Pada tahun selanjutnya, itu pada tahun ke-12 ya. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun ke-13 Hijriah, maka ke-13 dari kenabian, maka 12 orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kumpulan dari kaum Aus dan Khazraj. Kemudian mereka masuk Islam dan membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan Bai'at Aqabah yang pertama. Jadi tahun ke-13 Hijriah, Bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian 13 orang ini atau 12 orang ini pulang ke kota Madinah dan ditemani oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kaum Muhajirin. dari kota Mekah, untuk mengajarkan kepada mereka Islam, mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Dan pada tahun, 3 tahun sebelum, atau pada tahun, pada bulan Dzulhijjah, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keluar sekitar 63 laki-laki dan 2 kaum Ansar yang datang di musim haji. Kemudian mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa tunduk patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan baiat Aqabah yang kedua. Nah, di antara orang yang ikut baiat Aqabah yang kedua ini, yang terjadi pada bulan Dzulhijjah setahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, yaitu beliau Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Dari 63 orang, 2 perempuan, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abu Mas'ud, beliau juga orang yang ikut perang Badar. Perang Badar di dalam agama Islam juga termasuk peristiwa yang penting, karena siapa yang mengikutinya dan wafat di dalam perang Badar, mati syahid, diampuni dosanya. Begitu juga yang tidak wafat, yang masih hidup tetapi dia ikut perang Badar, maka disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang ikut perang Badar maka dia diampuni dosanya, ya, dia diampuni dosanya. Taib, makanya sering disebutkan di dalam hadis-hadis sahih, di dalam biografi para sahabat, ini sahabat mengikuti perang Badar, ini sahabat tidak mengikuti perang Badar, ini sahabat Badri, yaitu orang yang mengikuti perang Badar. Perang Badar penting, karena dengan perang Badar akhirnya benar-benar terlihat mana yang hak, mana yang batil. Perang Badar penting, saking pentingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Badar beliau diberikan kemenangan sebulan dengan rasa takut yang dimiliki oleh para musuhnya. Perang Badar penting dilihat dari para malaikat turun ikut berperang di dalam perang Badar tersebut. Perang Badar penting karena di dalamnya barang siapa yang ikut diampuni dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ittala ala ahli Badar." Allah melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar, faqal, lalu beliau Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Artinya, berbuatlah kalian sesuka kalian. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap hadis ini, "Hadhi hiya bisyaratun 'azimah lam taqa' li ghairihim." Ini adalah berita kabar gembira yang sangat agung, tidak pernah terjadi untuk selain mereka. Untuk selain orang-orang yang ikut perang Badar, tidak pernah terjadi. Maka ini menunjukkan agungnya perang Badar. Dan Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau disebutkan oleh Imam Bukhari orang yang ikut perang Badar. Kemudian beliau juga mengikuti perang Uhud dan peperangan setelahnya. Lalu beliau tinggal di kota Kufah. Kufah di negeri mana? Di Irak, ya. Dan beliau wafat di sana, di kota Kufah, pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika tahun 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah. Baik. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata, Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini adalah orang tuanya An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi yang sangat terkenal, An-Nu'man bin Bashir. Dan bapaknya Nu'man adalah ini, Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah. Dan beliau juga mengikuti Baiat Aqabah yang pertama, yang kedua. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bashir ini pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nahaltu Nu'man." Wahai Rasulullah, aku memberikan hadiah kepada Nu'man anakku, Nu'man bin Bashir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Anahalta kulla waladik?" Apakah seluruh anak-anakmu engkau juga berikan hadiah? Maka kata Bashir radhiyallahu anhu, "Tidak." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ayasurruka an yakunu fil birri sawa?" Maukah engkau anak-anakmu sama berbaktinya kepadamu? I'dilu fi auladik. Maka berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Ini pelajaran bagi para orang tua agar berbuat adil kepada anak-anaknya, terutama di dalam pemberian. Pemberian dan berbuat adil kepada anak, di situ nanti terdapat pembicaraan dan permasalahan. Di antaranya, apakah anak perempuan pemberiannya sama dengan anak laki-laki? Tetapi karena bukan tema kita, maka kita tidak membahasnya. Taib, Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami agar bersolawat kepadamu." Allah menyuruh kami agar bersolawat, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 56. "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam atas beliau dengan solawat dan salam yang banyak. Ini yang dimaksud dengan Allah menyuruh kami, yaitu suruhannya, perintahnya pada surat Al-Ahzab ayat 56, agar bersolawat kepadamu. Maka bagaimanakah caranya kami bersolawat kepadamu? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini para sahabat Nabi bertanya bagaimana cara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu adalah berdiam. Tidak dapat dikerjakan selama belum ada dalil. Ini juga menunjukkan ibadah tauqifiyah. Yang arti tauqifiyah adalah la majala lirra'i fiha. Tidak ada tidak ada ruang akal di dalamnya. Benar-benar murni dari wahyu. Makanya para sahabat bertanya, "Kaifa nusalli 'alaik?" Bagaimana kami bersolawat atas engkau? Padahal mungkin mereka tahu bahasa Arab apa arti solawat. Ya, tetapi mereka meyakini sebuah kaidah, al-ibadah tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah yang artinya tidak bisa, tidak ada ruang akal di dalamnya. Tidak ada ruang perasaan di dalamnya. Tidak ada ruang logika di dalamnya. Benar-benar murni wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Kemudian maka bagaimanakah cara kami bersolawat kepadamu? Solawat secara bahasa artinya doa. Solawat secara bahasa artinya doa. Sedangkan solawat secara istilah syariat, jika itu berasal dari Allah, maka maksudnya adalah sanaullahi fil mala'il a'la. Kalau seandainya salawat itu berasal dari Allah, maka maksudnya berarti pujian Allah di hadapan para malaikatnya untuk orang tersebut. Seperti misalkan ayat tadi surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Allah bersolawat maksudnya adalah Allah apa? Maksudnya apa? Allah memuji. Memuji hambanya di hadapan siapa? Para malaikat. Ini maksud solawatnya Allah terhadap makhluk. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i, di dalam kitab Sahih Bukhari. Adapun yang dimaksud salawatnya para malaikat, artinya para malaikat berdoa agar yang disolawati mendapatkan berkah. Kalau kita lihat ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi, berarti para malaikatnya berdoa kepada Allah agar Nabi diberikan berkah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika seorang beriman bersolawat, maka maksudnya adalah berdoa kepada Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berkah. Beliau terdiam sejenak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata-kata beliau terdiam sejenak dalam tambahan riwayat Muslim disebutkan begini. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Lalu Rasulullah SAW diam sampai kami berkeinginan si penanya tadi coba jangan nanya. Ya, karena dikhawatirkan ada apa-apa. Coba jangan nanya. Di dalam riwayat Muslim seperti itu. Ya, karena di dalam riwayat ini tidak disebutkan seperti itu. Kemudian di dalam riwayat Imam At-Tabarani disebutkan, fasakata hatta ja'al wahyu. Lalu beliau terdiam sejenak sampai datang wahyu. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi ibadah itu murni mutlak wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, dalam riwayat Muslim tadi, sahabat Nabi berangan-angan, coba beliau tidak ditanya. Karena saking lamanya diem. Ditanya tentang bagaimana cara bersolawat, beliau diam. Maka para sahabat berkata, coba dibeli orang tadi tidak bertanya. Kenapa demikian? Karena mereka takut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci pertanyaannya. Ya, karena tertanam di dalam diri para sahabat sebuah kaedah. Jangan bertanya sesuatu yang dibenci. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kalian bertanya tentang suatu perkara jika diperlihatkan kepada kalian malah akan buruk kepada kalian. Nah, sahabat takut itu terjadi. Makanya mereka mengatakan coba orang tadi tidak bertanya. Paham sekarang ya? Kenapa mereka, para sahabat mengatakan seperti itu? Karena mereka tertanam dalam diri mereka surat Al-Ma'idah ayat 101. Yang di dalamnya larangan untuk bertanya tentang sesuatu. Kalau seandainya pertanyaan tersebut ditanyakan, dikhawatirkan akan menyusahkan nantinya. Itu dia. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk bersabda, ucapkanlah oleh kalian, ucapkanlah perintah. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, di sini nanti ada faedah. Ucapkanlah perintah menunjukkan kepada kewajiban. Yaitu apa ucapkannya? Allahumma salli ala Muhammad. Yang artinya, wahai Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdoa, ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Allah memuji. Berarti kita sedang minta kepada Allah agar Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Dan keluarga Muhammad. Para ikhwah, itu dilihat bahasa Arabnya, bahwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, perhatikan. Salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bicarakan ini, di situ diterjemahkan keluarga Muhammad. Ali asalnya diambil dari kata-kata ahli. Kemudian ha-nya dihilangkan, dirubah menjadi hamzah. Maka menjadi ali. Ahli artinya adalah bisa dua. Bisa dua. Bisa pengikut, bisa kerabat. Nah, berarti ketika kita mengatakan, ya Allah, berikanlah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya Allah, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya, dan ya Allah, pujilah Ali Muhammad. Ya, bisa itu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan itu termasuk kita di dalamnya, dan juga kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sedang mendoakan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Begitu ya. Jadi Ali Muhammad yang kita bicarakan, karena di sini cuma diterjemahkan dan keluarga Muhammad, kata-kata keluarga itu yang saya bicarakan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Kata-kata sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Pada ikhwah, ini kalau kita perhatikan, mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Ibrahim? Hah? Tidak ada keraguan di dalamnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dalam hal ini Allah dalam hal ini salawatnya begini? "Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Ibrahim." Seakan-akan yang lebih utama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini masalah dibicarakan oleh para ulama. Yang seperti ini saja, kata-kata sebagaimana itu dibicarakan oleh para ulama. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim alaihissalam dan kepada Ibrahim. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama jawabannya adalah an yuqal huwa sallallahu alaihi wasallam min ali Ibrahim. Ya, lihat sini. Saya ingin jelaskan. Kita sekarang membicarakan mana yang lebih utama antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim. Tentunya yang paling utama adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita baca salawat tadi, ya Allah, salawatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim. Nih, kata-kata sebagaimana. Ini kan menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim lebih apa? Lebih utama. Padahal ya, secara urutan kita tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Nabi Ibrahim di bawah kedudukannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya mudah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika disebutkan sebagaimana engkau bersolawat, engkau memberikan solawat atas Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi pantas disebutkan sebagaimana. Jadi tetap saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masuk ke dalam sini. Ini jawabannya. Baik. Kita lanjutkan. Dan sebagaimana engkau telah berikan keberkahan kepada Ibrahim di alam semesta. Alam semesta adalah seluruh segala sesuatu selain Allah. Itu alam semesta. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika beliau menafsiri ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb al-alamin, al-alam kullu ma siwallah. Alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Di sini para ikhwah, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad. Apa maksud keberkahan? Yaitu kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua hal. Kebaikan yang terus menerus. Yang kedua, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Itu yang dimaksud dengan keberkahan. Jadi di sini disebutkan, sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim di alam semesta. Memberikan keberkahan maksudnya apa? Apa tadi? Meminta kebaikan yang terus-menerus atau kebaikan yang banyak dan bertambah. Itu namanya berkah. Nah, ini semua kita harus pahami sehingga kita kalau lagi bersolawat itu benar-benar masuk ke dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah solawat atas Muhammad. Apa tadi solawat atas Muhammad? Pujian Maksudnya ya Allah. Apa kalau begitu? Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Itu maksudnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berilah ya Allah salawat juga atas keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga tadi sudah saya bahas. Apa arti keluarga? Ada dua. Yang pertama pengikut. Yang kedua kerabat. Apa dalil bahwa al pengikut? Dalilnya adalah surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Masukkan al fir'aun. Ya. Adkhilu, masukkan al fir'aun. Nah, ini al juga. Ya, al di sini maksudnya bukan kerabat tetapi pengikut. Ya, pengikut. Surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? Surat Ghafir ayat berapa? 46. Itu dalil bahwa al adalah pengikut. Nah, ketika kita berdoa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi makna berikanlah salawat? Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Kemudian wa ali Muhammad, dan pujilah pengikut atau kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat. Kemudian Allahumma barik wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ifan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tadi sudah saya sebutkan, ya Allah berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad. Apa maksud berkahi? Berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya kebaikan yang terus menerus dan kebaikan yang terus bertambah. Baik. Kemudian tadi sudah saya sebutkan masalah bahwa sebagaimana engkau bersolawat atas Ibrahim. Kenapa yang dijadikan patokan Ibrahim? Padahal yang lebih utama siapa? Nabi Muhammad. Bagaimana menjawabnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bagian dari keluarga siapa? Ibrahim. Nah, ini kalau orang sudah berselawat seperti ini, nanti kita salat Isya, kita paham betul. Jadi selawatnya itu masuk resuk ke dalam hati. Yang merelung ke dalam hati. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ucapkanlah salam sebagaimana yang kalian ketahui. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Khuzaimah menambahkan, bagaimana caranya kami bersalawat kepada engkau apabila kami ingin bersalawat kepada engkau ketika kami sedang sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa sholawat yang dibaca adalah sholawat yang dibaca saat sholat. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Tentunya hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana tata cara bersolawat. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana tata cara bersolawat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya bersolawat pada tasyahud akhir. Dan itu dengan ijma' kaum muslimin. Berarti seluruh umat Islam, ulama Islam bersepakat disyariatkannya bersolawat pada tasyahud akhir. Pelajaran selanjutnya, bersolawat pada tasyahud akhir adalah keadaan atau waktu solawat yang paling utama. Bersolawat di tasyahud akhir adalah waktu bersolawat yang paling utama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Solawat yang paling utama, paling baik adalah solawat yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena di dalamnya mencakup berbagai macam solawat. Lengkap solawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Nah, ini adalah solawat yang paling sempurna. Ya, hadis solawat dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Dan jenis-jenis solawat ada macam-macam. Maksudnya riwayat-riwayat tentang solawat ada macam-macam. Ada 6 riwayat di sini. Ya, tulis saja hadis yang pertama, hadis Ka'ab ibn Ujrah tentang solawat. Hadis yang kedua, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari tentang salawat. Yang ketiga, hadis Abu Humaid As-Sa'idi tentang salawat. Yang keempat, hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang salawat. Yang kelima, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang salawat. Lafadznya berbeda-beda. Nah, di sini pelajarannya adalah boleh menggunakan salah satu dari solawat yang terdapat dalam hadis-hadis sahih di setiap solat. Ya, boleh menggunakan salah satunya. Saya beri contoh ya, solawat-solatnya beda-beda. Coba saya bacakan sekarang. Yang pertama yaitu ini yang paling lengkap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ini yang pertama. Hadis Ka'ab bin Ujrah riwayat Muslim. Dan ini yang paling lengkap. Lihat bedanya sekarang dengan lafaz yang kedua. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari yang sekarang kita baca. Lihat bedanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Apa kurangnya? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahimnya ini kurang. Tidak ada di dalam riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari. Begitu juga wa barik ala Muhammad, kemudian tidak ada innaka Hamidum Majid pada saat itu, enggak ada. Kemudian wabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Enggak ada alinya. Ya, enggak ada alinya. Baru fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang kedua. Selawat yang ketiga, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Bunyinya begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah, ini ada ini. Ada istrinya dan kerabatnya. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada apa, apa ada lafaz apanya? Azwajihi dzurriyyati. Istri-istrinya dan keturunannya. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu Allahumma shalli ala Muhammadin 'abdika wa rasulik. Nah, apa tambahannya? 'Abdika wa rasulik. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini berbeda. Hadis yang selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyinya begini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Beda kan? Dari lima ini boleh ambil salah satunya, gunakan setiap sholat. Dan dianjurkan untuk mengganti-ganti. Nah, saat yang ada aja belum terlalu hafal gimana? Yang ada aja terpuntal-puntal. Nah, siapa yang mau nyoba? Coba ya. Yang biasa dibaca tatkala sholat. Nah, yang mau mencoba, ulun kasih hadiah. Nah, sediakan hadiahnya. Nah, ya, itu salawatnya siapa? Yang tidak ada innaka Hamidum Majid cuma satu. Coba kita cek salawatnya siapa yang antum baca tadi. Oh, salawatnya Abu Mas'ud Al-Ansari yang kita baca sekarang. Itu antum biasa baca di dalam salat. Baik. Ada lagi yang nyoba yang biasa dia baca dalam salat, silakan Pak. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada kata-kata fil alamin. Itu sholawatnya Abu Mas'ud Al-Ansari. Berarti antum tadi kurang fil alamin. Sebelum innaka Hamidum Majid ada kata-kata fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Nah, ini intinya yang saya ingin katakan adalah pilih salah satu. Setiap sholat maghrib sholawatnya ini. Nanti Isya pilih yang lain, ya, salawatnya ini, gitu ya. Jadi dihafal, beda-bedanya dihafal. Ya. Antum mau yang mana, Mas? Jangan dua-duanya. Poligami boleh, tapi untuk ini nggak boleh. Ah. Sejarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, kepada Bapak kasih jazakallah khair. Nah, ini maksud saya dihafal, ya, dihafal untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ikhwah, solawat ini paling utama dibandingkan solawat-solawat yang ada di zaman sekarang. Apalagi yang dibarengi dengan dangdut koplo. Sallu alaik, sallu alaik. Ini menghina salawat. Saya yakin sekali itu menghina salawat. Ya. Lihat Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa salawat Ibrahimiyah yang seperti ini, yang ada lima riwayatnya, ini paling utama? Karena beberapa sebab. Ya, salawat ini paling utama yang disebut oleh para ulama salawat Ibrahimiyah. Karena ada kata-kata Ibrahim di dalamnya. Ini yang paling utama dibandingkan salawat apapun. Mau salawat Fatih, mau salawat Nur, mau salawat nubuat, nurbuat, mau sholawat, apa saja. Ya, yang paling utama sholawat ini. Disebabkan kenapa? Satu, beliau ditanya. Yang kedua, beliau diam sebelum menjawab karena nunggu wahyu. Yang ketiga, beliau mengatakan ucapkanlah, itu perintah. Yang keempat, beliau mencontohkan sholawat tersebut. Yang kelima, sholawat tersebut dibaca di dalam sholat. Ya, makanya tidak benar kalau seandainya ada orang yang mengatakan sholawat fulanah lebih utama dibandingkan sholawat ini. Sholawat ini lebih utama dibandingkan seluruh sholawat yang ada di dalam tarekat-tarekat tasawuf. Ya, yang paling utama adalah sholawat ini. Disebabkan sebab-sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Belum lagi kalau kita berbicara tambahan sebabnya, konten yang ada di dalamnya. Bersolawat atas Nabi dan keluarganya, atas Ibrahim dan keluarganya, alaihim salatu wassalam. Ini menunjukkan solawatnya paling utama. Ya, dan termasuk yang menggugah seseorang beribadah kepada Allah semakin semangat adalah ketika dia menggunakan bacaan-bacaan yang berbeda-beda. Salat maghrib, salawatnya jenisnya dari Ka'ab bin Ujrah. Salat isya, salawatnya jenisnya dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Salat subuh, salawatnya dari hadis Abu Hurairah. Dan semisalnya. Ini menggugah kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah karena ada bacaan-bacaan. Ya, ada bacaan-bacaan. Dan bacaan-bacaannya menunjukkan ketelitian karena ada berbeda-beda, ada yang pakai fil alamin, ada yang enggak pakai fil alamin. Ada yang innaka hamidum majidnya dua kali, ada yang innaka hamidum majidnya sekali. Nah, itu menunjukkan kita semakin semangat untuk menghafalnya. Tapi perlu diingat tidak boleh digabung. Salawatnya riwayat yang lima tadi dalam satu sholat nggak boleh digabung, kelawasan. Ya, tetapi yang benar adalah pakai salah satunya, dan itu dianjurkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum bersolawat di dalam sholat setelah tasyahud. Saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum bersolawat di dalam sholat setelah tasyahud. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan wajib adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, kemudian Ibnu Al-Arabi yang bermazhab Maliki, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang membela habis-habisan bahwa solawat di dalam tasyahud akhir dalam solat hukumnya wajib, kemudian Imam As-Sanani, kemudian Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa sholawat atas Nabi adalah rukun. Berarti yang tidak baca sholawat di dalam tasyahud, apa sholatnya? Batal. Tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Dalilnya banyak. Mereka mengatakan itu perintah. Ya, mereka mengatakan itu perintah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa bersolawat di dalam sholat tidak wajib tatkala tasyahud, tidak wajib. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa bersolawat atas Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia batal sholatnya. Siapa yang meninggalkannya dengan lupa, maka dia sujud sahwi, ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa bersolawat tatkala tasyahud awal. Bersolawat tatkala tasyahud awal. Antum bersolawat enggak biasanya? Tatkala tasyahud awal. Paham tasyahud awal? Kapan? Rakaat kedua, tasyahud awal. Rakaat kedua saat sholat maghrib, isya, zuhur, asar. Ya. Bersolawat enggak biasanya? Atau hanya sampai kepada attahiyatu lillah, assalawat wa tayyibat, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa alaihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang hanya sampai sini saja tanpa salawat angkat tangan. 1, 2, 3. Tanpa salawat sedikit. Yang pakai salawat, oh banyak. Maka yang memakai salawat ini pendapat yang lebih kuat. Sampai kapan ustaz salawatnya, sampai mana? Apakah sampai akhir, sampai tadi fil alamin innaka hamidum majid juga, ataukah cukup sekedarnya? Yang penting salawat. Oh, sekedarnya gimana? Allahumma salli ala Muhammad. Apakah sampai situ saja? Maka yang jelas pendapat yang pertama bahwa tasyahud awal pun diwajibkan untuk bersalawat. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Nawawi, kemudian juga Imam Ibnu Baz, kemudian juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Di sana terdapat pendapat yang kedua, bahwa kalau tasyahud awal tidak perlu salawat. Cukup sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai, habis itu bangun untuk rakaat ketiga. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i dalam fatwanya yang lama. Ya. Wallahu alam, pendapat yang pertama lebih kuat, bahwa tatkala tasyahud tetap awal, tetap bersolawat meskipun ringan. Seperti misalkan Allahumma salli ala Muhammad. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Taib. Alhamdulillah selesai kajian kita. Mohon maaf cuma dua hadis, tapi memang hadisnya panjang ya. Dan yang paling utama saya tekankan, solawat yang paling utama adalah solawat ini, solawat Ibrahiminya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Barakallahu fiik wa fiik. Bolehkah berdoa seperti ini? Seandainya hamba mempunyai Tuhan yang lain, maka hamba akan meminta kepadanya. Tapi hamba hanya miliki engkau. Doa ini pernah saya dengar dari seorang ustadz. Jazakallahu khairan. Tidak usah terlalu berlebihan di dalam doa. Tidak ada yang pantas untuk dimintai kecuali Allah. Minta saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Tidak perlu dengan bahasa-bahasa seperti ini. Dan wallahu alam, sepengetahuan ilmu saya yang sangat pendek, saya belum mengetahui ada doa dari nabi atau dari seorang rasul yang berdoa seperti itu. Wallahu alam. Semoga Allah menjaga ustaz dan keluarganya, dan semoga yang berdoa juga demikian. Di dalam tasyahud mana yang lebih tepat? Membaca assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu alan nabi? Karena pernah mendengar riwayat ini disebutkan pada Ibnu Mas'ud. Pada praktek saya menggunakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka jawabannya para ikhwah, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu diucapkan tatkala nabi masih hidup. Karena riwayatnya adalah memakai kata ganti orang kedua. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi di situ ada kata ganti orang kedua. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka kata mereka memakai kata-kata assalamu alan nabi. Semoga keselamatan atas nabi. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan riwayat tersebut dipakai oleh para sahabat tanpa menggunakan assalamu alan nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Dan ini lebih utama, wallahu alam. Bolehkah berdoa di luar salat memakai salat Ibrahim? Memakai salawat Ibrahim, Ibrahimiyah ya namanya. Bolehkah salat ini dulu? Bolehkah berdoa di luar salat memakai salat Ibrahim? Iya, boleh. Sangat boleh sekali. Makanya saya tadi tekankan bahwa salawat yang paling utama adalah salawat apa? Ibrahimiyah. Lebih utama dibandingkan salawat-salawat yang lain. Dan saya yakin bahwa yang memakai salawat-salawat yang lain pun sepakat dengan saya bahwa salawat Ibrahimiyah lebih utama dibandingkan salawat Fatih, dibandingkan salawat Nariyah, dibandingkan salawat Nurbuat, dibandingkan salawat apa lagi? Dibandingkan Sallu Alik. Itu tuh para ikhwan, orang-orang seperti itu sebenarnya sukanya musik, suka nyanyi ya, kemudian dihias oleh syaitan perbuatan mereka. Akhirnya salawat dangdutan koplo ya, dan itu penghinaan terhadap salawat. Bolehkah salat tahiyatul masjid ketika khatib sudah khutbah, dan apakah sama wirid setelah salat Jumat dan salat wajib lainnya? Jawabannya bukan boleh, bahkan sangat dianjurkan. Buktinya Rasulullah SAW pernah khutbah, kemudian beliau ada orang yang masuk masjid lalu duduk. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau menghentikan khutbahnya. Beliau mengatakan, as-sallaita raka'atain, apakah engkau sudah sholat dua rakaat sebagai tahiyatul masjid? Orang tersebut menjawab, la. Kata Rasulullah SAW, kum fasalli raka'atain. Kata Rasulullah SAW, bangun, maka sholatlah dua rakaat. Itu padahal sedang khutbah. Ini menunjukkan sangat dianjurkannya sholat tahiyatul masjid ketika khutbah sedang dikumandangkan. Maka yang paling pas adalah ketika imam naik ke atas mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan azan sholat Jumat, maka Anda baru datang misalkan, yang paling pantas Anda lakukan adalah sholat tahiyatul masjid saat azan dikumandangkan. Karena menjawab azan lebih rendah hukumnya dibandingkan mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah. Tetapi untuk sholat tahiyatul masjid, apabila Anda datang, imam sudah memulai khutbahnya, maka Anda tetap diwajibkan untuk dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Bahkan dari kejadian tersebut, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Tetapi jumhur ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah. Wirid setelah sholat Jumat, maka jawabannya belum ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa perbedaan antara wirid setelah sholat Jumat dengan wirid setelah sholat fardu lainnya. Adapun riwayat menunjukkan bahwa setelah sholat Jumat membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka ini hadisnya lemah, belum ada dalilnya. Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Dan saya berpesan kepada para ikhwan sekalian dari sekarang bahwa nanti dari tanggal 7 Mei sampai 10 Mei kita akan mengadakan kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan. Jadi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, dan kemudian hari Kamis paginya karena bertepatan dengan tanggal merah, kita gunakan untuk mengadakan kajian Islam intensif pas sepekan sebelum Ramadan. Maka mohon diperhatikan waktunya, dan mengilmui Ramadan akan membuat Ramadan semakin beriman dan bertakwa. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.